nganjani sliramu. Wis kadung kenal karo papa ibu, wis kepacot nyaman karo sliramu. Aku aku tuh sadar posisi rapa kau bisa duweni mergo kowe sing tak tresno mengiso tak pendem ning ati rasa sayang ro tresno ku iki aku tresno kowe rapimu puprake cerita tresno iki marang sliramu kandeng wis suwe jebul aku tutu jodone matur suwun kowe wis tau tresno iki marang sliramu kandeng wis suwe jebul aku tutu jodone matur suwun kowe wis tau kowe kisah ning uripku. Remo atiku nompo layang undangan rapimu buprah ke cerita tresno iki marang sliramu kandeng wis suwe jebul aku tutu jodone matur suwun kowe wis tau kon baleni sorry wes ora iso utane sore sing tau tadi saksi nalikone sampean medho janji saben dino anane mung kalah salah saya suwe mboten petang cukup semanten gonku berjuang tresnoku saiki pun kadung ilang

turutane tak usahane. Aku remah salah yen kon berjuang kere. Sing penting kowe suwon sanjai selama iki tak temoke kape bahagiaku sing tak karepke karo kowe kape wis dadi takdire karo kowe kape wis dadi. tresno kali welasku anani mong iki sing tak duweni toyo toyo ganduli toyo toyo nagisi kesandung sandung aku maksa ne hatimu kapok me tumbang tak kawe kawe dewe rai song ngukur kurang kesadaranku song rumat lan maturi takane song nganti padhong pati kurang kawaca kowe kesusu mutusi aku sembrono ning rasa piro malah tadi berkurang nanging rapopo betulo-tulo tadi tulisan kanggo cita tua Apa saat

Sayang karo kowe nanging ceritaku karo kowe wis tak rampungi. Mas, aku durung ikhlas delok kabeh iki. Cukup sewates kanca aku karo kowe. Oh rasa beli aku esora sudi. Oh rasa beli aku esora sudi. Jajal rasa apa aku kecho mu goma murni aku aku kecho mu goma murni aku my life. mengingi sore iki atiku isi rasa sumpet nanging sempet mikir ni siramu sing tak tresnani. Kasan rembulan mengiki atiku isi milih berjuang bertahan korban ati perasaan kanggo siramu. Kojo iki dadi saksi pedih hatiku, kowe gawe hati sing tak joko dadi kelo pola beli. Kowe sing salah nanging aku sing disalahke. Hatiku wis koyo ibumu, ora tau ngersula ngadepi polamu sing gawe atiku, atiku tatu. Sumpah hati iki setiaku. medot tresno sekampang iku. Apa kowe wis lali marang sumpah sing mbok sanggupi, janji sing biyen jarene mbok tepati. Apa pancen aku apa wes duwe sing luwe kong aku? Aku lila nampo tapi hatiku ran rimo, nyawang seliramu disanding wong liyo. Jatah kowe ngomong masalah sepele, ojo digawe dowo. Tulung jelas noning aku sayang, apa pengorbananku isih aku mbanding ke karo wong sugih kae, yo jelas nemen aku ra mampu. Matur sembah nuwun sampun nate nglarani. Tak kowe ngomong masalah sepele, ojo digawe dong. Tolong jelas noning aku sayang, apa pengorbananku isih mau cukup aku ngerti. syukur sembahmu sampurna teng waranimu. Matur sembahmu ninggal loro ning ati. Cari tau ngene ki ora bakal tabaleni. Kembang sing wangi ngesandaran kupu. Kowe tak sayangi tadi separuh nyawaku. Bakal tak cukup tak sirami saban dino. Muka tetap iso mekar lan wangi tadi tondo tresno sejati. Sing tak jaga nih. muka tetap disamakan lan wangi. Tetap disamakan lan wangi, tetap tondo, tresno sejati.